Indonesia. Bukan sekedar anak pintar, karena bukan hanya itu cita-cita, tapi juga menjadi anak berbudi luhur yang bisa berbakti bagi nusa dan bangsa. Anak-anak yang tak mengambil apa yang bukan hak miliknya karena punya harga diri untuk selalu hidup dihargai. Apa yang terjadi bagi anak Indonesia? Mereka hanya diukur dalam rasa bahagia lulus ujian negara. Kebanggaan kalau semuanya lulus, tapi tak ada kisah bangga karena anak jujur. Bahkan ketika ada anak yang pintar dan coba berbudi luhur, dibukanya cerita tentang soal dan jawaban yang berjalan. Jadi arisan sekaligus warisan. Celaka. Anak berbudi luhur dimusuhin orang sedesa, bahkan sekota. Dan hebatnya lagi, tak pernah dapat penghargaan dari pejabat yang semestinya. Yang dihargai hanya yang pintar, berbudi luhur tidak. Padahal anak ini bukan saja berbudi luhur, tapi juga pintar. Itu terjadi di depan mata. Nah, kita bangga lalu berkata bahwa angka rata-rata UN naik atau turun, begitu sederhananya. Bangga anak-anak maju, pendidikan luar biasa, tapi lupa tawuran menggila terus bertambah. Pelajar mati percuma. Seakan-akan medan perang melawan penjajah, padahal sesama pelajar adanya. Bagaimana mungkin para pemimpin mampu berkata-kata bahwa pendidikan berhasil padahal di depan mata terjadi malapetaka? Semoga masih ada nurani tersisa. Dan paling penting tentu rasa malu, bukan cuma basa-basi belaka. Ya, kalau ada sedikit rasa malu, kita akan bicara apa adanya, dan itu akan menolong untuk memahami persoalan sesungguhnya, apa yang dihadapi oleh anak-anak bangsa. Semoga kita jujur dan menemukan jalan keluarnya, supaya anak bangsa punya harapan masa depannya. Bersama saya, Bigman Sirait.